بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita akan masuki bab suhbatu sahabah wa alil bait, bab adab atau apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan demikian pula alil bait, keluarga Rasul alaihi assalat wassalam, dari kalangan ahli baitnya. Sehingga di dalam bab ini al-Imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah menyebutkan adanya dua pembahasan. Yang pertama adalah hak as-sahabah, dan yang kedua adalah hak ahli baiti an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama tentang sahabat Nabi alaihi assalat wassalam, mereka adalah seperti yang ditafsirkan oleh mereka para ulama, man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi walau tahallat alaihi riddah. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang bertemu dengan Rasul, man laqiya, menunjukkan bahwasanya mereka berjumpa, bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mereka beriman kepada beliau dan meninggal di atas imannya, walaupun pernah murtad, walaupun pernah keluar dari Islam, namun selama mereka meninggal di atas keimanan, maka orang yang sepertinya termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian banyak keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam seputar kedudukan mereka para sahabah. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri, sampai dengan akhirnya. Dan generasi pertama yang masuk ke dalam Islam, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan kelompok muhajirinya, dari ahli Mekah yang mereka berhijrah ke kota Madinah, demikian pula dari kalangan Ansar sebagai penduduk kota Madinah, yang mereka menerima saudara-saudara mereka yang berhijrah ke negerinya. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Azza wa Jalla menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan mereka sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan berisikan pula perintah agar hendaklah seorang muslim mengikuti petunjuk mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dengan seseorang mengikuti petunjuk para sahabat Rasul, memahami agama Islam ini sebagaimana pemahaman yang difahami oleh mereka para as-sahabah, maka sebagai sebab Allah Azza wa Jalla ridha kepada dirinya sebagaimana Allah Azza wa Jalla ridha kepada mereka para sahabatnya, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana apa yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Bimithli ma amantum bihi, dengan semisal apa yang kalian imani, kalian di dalam ayat ini tentunya tertuju kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya bila mana seorang muslim mengimani sebagaimana imannya mereka sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beragama sebagaimana agamanya mereka para sahabat Rasul, maka sungguh dia akan mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan seseorang tidak mengikuti petunjuk sahabat Rasul dalam bab al-iman, al-ibadah dan yang semisalnya, maka pada hakikatnya dia telah menyelisihi bimbingan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang demikian banyak disebutkan dalam Al-Quran terkait keutamaan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula di dalam beberapa hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di antaranya, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sesungguhnya demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas akan bisa menyamai infaknya sebesar satu mud atau setengahnya mereka para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini kedudukan dan hak as-sahabah demikian mulia, demikian agung. Cukuplah sebagai bertanda mulia dan kedudukan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan keimanan, demikian pula keislaman generasi-generasi yang setelahnya, menjabaran syariat-syariat yang ada di dalam Islam itu melalui jerih payahnya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyampaikan kepada umat-umat generasi setelah mereka apa saja yang mereka pelajari dari Rasul, apa saja yang mereka dengarkan dari Rasul terkait ibadah, terkait muamalah, terkait pembahasan jual beli dan yang semisalnya. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersampaikan kepada umatnya melalui mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tentulah celaan kepada para sahabat Rasul pada hakikatnya bukan mencela individu-individu mereka, namun tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencela syariat yang dibawa oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula ahli baitnya Nabi alaihi salatu wassalam, keluarganya Rasul, dari keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Ali bin Abi Talib dan keturunan-keturunannya, mereka termasuk dari ahli baitnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada mereka untuk memakan harta sedekah sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tidak menerima kepada umatnya harta as-sadaqah tersebut. Beliau hanya menerima hadiah, hibah Adapun sedekah tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, demikian pula keluarganya. Hingga ketika sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tatkala melihat cucunya memakan kurma dari harta sedekah, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kahin, buanglah. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya sedekah itu telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan para sahabat Rasul, demikian pula seluruh dari keluarga Rasul alaihi salatu wasallam, ini memiliki hak untuk seseorang memuliakan mereka, untuk seorang menghormati mereka dan mengenal kedudukannya. Bila mana sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka orang-orang yang berjumpa secara langsung dengan Rasul, mengimani Rasul dan meninggal dunia di atas keimanannya, maka keluarga Rasul lebih umum dibandingkan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ada di antara keluarga Rasul yang hidup pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam dan beriman kepada Rasul, di antaranya Ali bin Abi Thalib, demikian pula kedua putranya Hasan, demikian pula Husain radhiyallahu taala anhum. Namun termasuk pula dari ahlu baitnya Nabi alaihi salatu wasallam, Ibnu Abbas termasuk dari mereka. Namun termasuk pula dari ahlu baitnya Nabi alaihi salatu wasallam siapa saja yang dari keturunan-keturunan mereka hingga yaumul qiyamah, mereka adalah orang-orang yang dianjurkan untuk seorang memuliakan mereka dan mengenal hak-haknya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Udzakirukumullaha bi ahli baiti." Saya ingatkan kepada kalian dengan keluarga saya. Artinya Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada umatnya untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Dan termasuk dari ahli baitnya Rasul adalah semua istri-istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, bitarahumi alaihim, kita wujudkan dengan menyayangi mereka. Wa taqdimi man qaddama wa husnil qawli fihim, demikian pula mengedepankan seseorang yang memiliki keutamaan dan bertutur kata dengan ucapan yang baik tatkala berinteraksi dengan mereka, menjalankan wasiat Nabi alaihi assalatu wassalam. Wa qabuli aqwalihim fil ahkami wassunan, dan menerima ucapan-ucapan mereka terkait hukum-hukum yang ada di dalam Islam, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terkhusus mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkannya ahli baitnya Rasul termasuk dari hak yang hendaklah seorang muslim mengerti hak mereka, demikian pula menempatkan mereka sebagaimana hak yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah sebagai suatu perkara yang sangat-sangat diharuskan tanpa ifrat dan tanpa tafrid, tanpa kita menyepelekannya sehingga kita menelantarkan hak-hak mereka tersebut. Tidak pula berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya mereka orang-orang Syiah, yang mereka sangat berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan dan memuliakan, menyanjung keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan disebutkan hadis yang menjelaskan tentang anjuran agar seorang muslim menjalankan hak dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula mereka para sahabat Rasul ucapan-ucapan mereka dijadikan sebagai hujjah. Selama sekali lagi ucapan-ucapan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, demikian pula tidak bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bila mana ternyata ada salah seorang dari ucapan sahabat Rasul menyelisih Al-Qur'an, demikian pula sunnah, demikian pula apabila ada salah seorang dari keluarga Rasul ucapannya, pendapatnya menyelisih Al-Qur'an, demikian pula sunnah, maka yang diwajibkan bagi seorang muslim adalah kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah suatu ketika menyampaikan kepada generasi at-tabi'in hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait tentang praktek tata cara ibadah haji dan umrah. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan kepada mereka hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka sebagian di antara mereka mengatakan qala Abu Bakar kadza wa qala Umar kadza. Tapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar juga mengatakan demikian. Seakan-akan berupaya untuk membenturkan perkataan Ibnu Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar Ibn Al-Khattab, dengan hadis petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Seakan-akan berkeinginan untuk kemudian lebih mengedepankan perkataan Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab dibandingkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita sebutkan tadi bahwasanya tatkala Ibn Abbas menyampaikan kepada mereka hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar mengatakan demikian, Umar juga mengatakan demikian, maka marahlah Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan arakum satahlikun, saya memandang kalian itu akan binasa. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku mengatakan kepada kalian qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, kalian membantahnya dan mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Dalam riwayat yang lainnya menyatakan inni akhsha an tunazzala alaikum hijaratan minas sama, saya khawatir akan diturunkan kepada kalian bebatuan dari atas langit. Tatkala saya mengatakan kepada kalian qala Rasulullah, kemudian kalian membantahnya dan mengatakan qala Abu Bakar dan berkata Umar, qala Umar. Di dalam riwayat ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah menunjukkan kepada kita bila mana di sana terdapat satu nas yang sharih, yang sahih, maka wajib bagi seorang muslim untuk kembali kepada nas tersebut, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Bila mana Ibnu Abbas marah tatkala melihat atau mendengar ada salah seorang yang ingin membenturkan nas dengan perkataan sahabat Rasul, semisal Abu Bakar Siddiq, demikian pula Umar Ibn Al-Khattab, dua sahabat Rasul yang paling mulia, paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang lainnya, maka tentulah membenturkan hadis Rasul dengan ucapan seseorang yang bukan dari kalangan sahabat Rasul lebih utama dan lebih layak untuk kemudian kita selayaknya tidak membenturkannya. Sebagian salah menyebutkan naduru ma'asunnati haitsu darat, kita ini dianjurkan untuk berputar mengikuti sunnah dimanapun sunnah itu berputar. Kalau semisal sunnah itu memerintahkan dan mengarah ke arah kanan, kalau semisal sunnah itu mengarah ke arah kanan, maka kita harus mengarah ke arah kanan. Kalau sunnah itu berhenti, maka kita berhenti. Kalau sunnah memerintahkan kita untuk kemudian berbalik, maka kita berbalik. Ini yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. disebutkan di dalam salah satu riwayat, al-mu'minu kal-jamalil unufi haitsu manqidan qada. Riwayat ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah. Seorang mukmin itu seperti al-jamalil unuf, seekor unta yang dicucuk hidungnya, yang ditali tapi talinya dimasukkan melalui lubang hidung. Haitsu manqidan qada, dimanapun unta yang sudah dicucuk hidungnya tersebut diikatkan, maka dia akan nurut, dia akan ngikut. Artinya apa? Hendaklah seorang muslim tatkala di sana sudah terdapat perintah Allah, perintah Rasulnya, maka wajib baginya untuk menjalankan konsekuensi dari perintah tersebut. Kalau semisal itu perbuatan, wajib baginya untuk melakukan. Kalau semisal sifatnya larangan, maka wajib baginya untuk berhenti. Haitsu manqidan qada. Lihat bagaimana sikap Khalifah Ar-Rasul Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tentu mengenal beliau adalah sebagai seorang yang keras, sebagai seorang yang tegas. Bahkan di dalam beberapa riwayat, Umar ibn Al-Khattab pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salat wasalam, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk saya penggal lehernya. Menunjukkan sifat kerasnya Khalifah Rasul Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun disebutkan di dalam salah satu riwayat, dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala seputar bab fadlu kadzmil ghaiz, keutamaan seorang mukmin menahan marahnya. Ketika ada salah seorang yang memaksa masuk menemui Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang ini diizinkan melalui syafaatnya orang terdekatnya Umar, ketika Umar keluar dan melihat orang tersebut, maka tiba-tiba dia langsung marah dan menyatakan, ya Ra'iyya Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah seorang yang tidak adil. Engkau memberikan harta kepada kami dalam keadaan pilih kasih. Disebutkan kritikan-kritikannya. Hingga terlihat memerah dan marah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan berkeinginan untuk kemudian membunuhnya. Berkeinginan untuk kemudian memukulnya. Maka orang terdekatnya Umar mengatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari mereka orang-orang yang jahil, wa innahu laminal jahilin, sesungguhnya orang ini termasuk dari orang-orang yang jahil. Maka tiba-tiba saja dari yang semula marah ingin untuk kemudian membunuhnya, mereda dan menjadi biasa seperti sebelumnya. Hingga disifati oleh seorang yang meriwayatkan kejadian ini, wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Umar ibn Khattab adalah seorang yang waqafan, yang senantiasa berhenti sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim, di antara hak sahabat Nabi alaihi salatu wasalam adalah menerima ucapan-ucapan mereka dalam pembahasan hukum, demikian pula sunnan. Mereka meriwayatkan hadis, kita menerimanya. Mereka menyampaikan kepada kita hukum yang mereka pelajari dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita mempraktikkannya. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ashabi kan nujum, para sahabatku seperti bintang-bintang di langitan. Bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan siapa saja di antara mereka kalian menjadikan sebagai qudwah, sebagai seseorang yang kalian ikuti, maka ihtadaitum, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Wa qawlihi alaihi salam, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salam, inni tarikun fikum al-thaqulain, saya meninggalkan kepada kalian dua sesuatu yang berat, yang berisikan wasiat Rasul, agar hendaklah seorang berpegang teguh dengannya, mengamalkannya, dan istiqamah di atasnya. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah kitab Allah, kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Rasul mewasiatkan agar kita sebagai umat Islam mengambil Al-Quranul Karim. Yang kedua kata beliau, wa idrati, dan kerabatku, artinya adalah ahla baiti, keluargaku. Yang semana dengan hadis ini adalah hadis, ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma akhadtum bihi lan tadillu, wahai manusia, sesungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian, kalaulah semisal kalian berpegang dengannya, maka pastilah kalian tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah atrati ahli baiti, kerabatku, yaitu keluargaku. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dengan syawahidnya. Namun pembahasan kita berikutnya adalah siapa dan apa yang dimaksud dengan al-atrah. Apakah yang dimaksud dengan al-atrah adalah seluruh dari kerabat Rasul, orang yang mengaku sebagai sahabat, sebagai ahli baitnya Rasul, keluarganya Rasul, yang dikenal dengan habaib, habib, habib. Apakah maksudnya mereka, makna dari al-atrah? Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, al-atrah hum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-atrah, mereka adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat kepada kita untuk berpegang dengannya, dalam artian kita mengenal hak mereka, kita menyanjungnya, dan kita memuliakannya. Atrah adalah keluarganya Rasul. Alladzina hum ala dinihi, namun keluarganya Rasul yang mereka hidup dan meninggal di atas agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seorang mukmin dan meninggal di atas imannya. Wa ala tamassuki bihi, demikian pula berpegang dengan agama tersebut. Berpegang dengan prinsip, dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam al-Islam, menunjukkan bahwasannya keluarganya Rasul yang mereka dari kalangan ahli al-usah, orang-orang yang bermaksiat, ataukah orang-orang yang murtadin, ataukah dari kalangan mereka para kafirin, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hak kemuliaan yang dimaksud oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Bukan sebagaimana ahli bait yang disangkakan oleh mereka, kelompok Syiah Rafidhah, yang mengklaim bahwasanya mereka adalah satu-satunya kelompok yang paling suci di dalam mencintai seluruh dari kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya mereka kepada keluarganya Rasul, sampai akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salat wassalam. Mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pula mengkafirkan Umar ibn al-Khattab. Mereka menuduh Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar, telah memanipulasi wasiat Rasul. Menurut pengakuan mereka, sebelum Rasul meninggal, sebetulnya Rasul memberikan wasiat untuk kemudian memberikan khilafah ini kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Bahkan mereka memiliki yel-yel yang dianggap zikir yang afdol, yang mulia di sisi mereka, dengan doa apa namanya, Allahumma alaika bisonamai Quraisyin, ya Allah laknatlah, ya Allah binasakanlah, ya Allah hancurkanlah dua berhalanya orang-orang Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar Siddiq, demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Sehingga tadi kita sebutkan di awal pembahasan, kita mencintai kerabat Rasul, keluarga Rasul, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan secara ekstrim sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Syiah Rafidah. Tidak pula melantarkan sampai akhirnya tidak menempatkan kedudukan salah seorang dari kerabat Rasul sebagaimana mestinya. Kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu umat yang wasatan, yang pertengahan. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama terkait sikap-sikap, prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam semua bab, terkait muamalah, terkait ibadah, terkait bermanhaj, terkait keyakinan iman. Mereka menerapkan prinsip al-wasat, la ifrat wa la tafrit. Dan tidak pula kita bermudah-mudahan di dalam menerima pengkhabaran bahwasanya ada salah seorang termasuk dari kerabat Rasul, kemudian kita langsung menyatakan berarti dia habib, berarti dia ahli baitnya Rasul, sampai falhasil akhirnya menyanjungnya, memujinya secara berlebih-lebihan. Bahkan tatkala bersalaman, diciuminya, apa, diusap-usapkannya, apa namanya, telapak tangannya ke seluruh pakaiannya. Wah, ini berkah katanya, bertabaruk. Nah, ini adab akhlak yang disebutkan oleh muallif rahimahullah terkait as-sahabah, demikian pula ahli bait. Kemudian yang berikutnya, suhbatu awliyaillahi ta'ala, hak kita terhadap mereka para wali, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali Allah azza wa jalla adalah mereka orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah azza wa jalla adalah mereka orang-orang yang beriman. Demikian pula orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, yaitu mereka orang-orang yang apa namanya, mereka tidak akan mendapatkan ketakutan, tidak pula kesedihan. Sehingga dengan ayat ini diambil dalil bahwasanya semua mukmin, semua orang yang bertakwa menerapkan konsekuensi iman, menerapkan konsekuensi takwa, mereka adalah wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wali Allah tidak diharuskan mereka orang yang memakai imamah yang tebal. Kalau imamahnya tebal seperti es krim, ini wali ini. Tidak pula diharuskan seorang wali dari wali-wali Allah azza wa jalla adalah seorang yang memiliki karomah, kata mereka. Memiliki karomah. Ini ucapannya, doanya mandi. Nah, tidak demikian. Bahkan tak sedikit riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari mereka para salafun as-saleh yang mereka takut akan karomah. Takut akan karomah. Mereka meninggalkan karomah karena mereka mengkhawatirkan itu bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, tapi dari syaitan. Dari syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, karomah biasa diberikan kepada seorang yang dhaiful iman, untuk kemudian menguatkan keimanan mereka dan menambah keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak dari mereka meninggalkan yang demikian. dan semua orang mukmin, semua orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk dari para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Baik dia dalam keadaan mungkin tidak menyadari, baik dia mungkin tidak merasa, namun dengan kedekatan dirinya kepada Allah, dengan ketaatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memuliakannya dan menjadikannya sebagai walinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, man 'ada li waliyan faqad adzantahu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti dan memusuhi salah seorang di antara waliku, maka sesungguhnya saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Ini menunjukkan memusuhi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, seorang yang soleh akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun caranya insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya biiznillah. Waktu sudah menunjukkan waktu isya. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.